قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله وهو الغفور الودود وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم. قال الشارح محمد بن خليل حراس رحمه الله تعالى قوله وهو الغفور إلى آخر الآية. تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى. Ayat ini mengandung penetapan dua isim dari al-asmaul husna lillah, wahuma al-ghafuru wal-wadud. Al-ghafuru wal-wadud. Amma al-awwal fahuwa mubalaghatun fil-ghufr. Ya, mubalaghatun fil-ghufr. Wa ma'nahu, makna dari al-ghufr, alladhi yakthuru minhu as-satru 'alal mudhnibina min ibadihi, yaitu maknanya adalah yang banyak-banyak menutupi terhadap orang-orang yang berdosa dari hamba-hambanya. Ya, atau alladhi yukthiru minhu satra. Ya, al-ghafur maknanya adalah yang Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak untuk menutupi, yang ditutupi dosanya. Alal mudnibin, terhadap orang-orang yang berbuat dosa, min ibadi, dari hamba-hambanya. Wattajawuz an mu'akhadhatihim, dan memaafkan untuk atau dari menyiksa mereka, dari kesalahan-kesalahan mereka. Maka dengan sifat dan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur, di dalam mengandung makna bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni hamba-hambanya selama dia tentunya tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Adapun di saat mereka kafir, maka tidak ada ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai mereka bertaubat dan kembali ke jalan Islam. Wa aslul ghufri as-satru, asal dari al-ghufr itu adalah as-satr, yang artinya menutupi. Wa minhu yuqalu as-sibghu aghfaru lil wasakh. As-sibghu itu lebih menutupi yang kotor. Sibg, celupan, ya. Ya. Atau mengecat. Ya. Maka dengan dicelup atau dengan dicat itu lebih menghilangkan kotoran, ya, nampak lebih bersih. Wa minhu, dan dari perkataan ini pula dikatakan al-mighfaru li sutratir ra'si, tidak dikatakan mighfar yang ditaruh di atas kepala karena menutupi kepala. Naam, asalnya dari al-ghufr. Wa amma tsani, adapun yang kedua, yaitu al-wadudu, fa huwa min al-wudd alladhi huwa khalisul hubbi wa al-tafuhu. Maka itu dari al-wudd, yang maknanya adalah kecintaan yang murni, kecintaan yang paling lembut, begitu. Itu asal dari makna al-wud. Ya. Nah, sekarang wadud itu dari mana asalnya? Wa huwa imma min fa'ulin bi makna fa'il. Ada kemungkinan, ini kemungkinan yang pertama, bahwa al-wadud maknanya adalah al-waddu. Ya, bentuknya fa'il, wadun. Naam. Fa yakunu ma'nahu, maka maknanya adalah al-kathirul waddu. Yang banyak kecintaannya li ahli ta'atih, kepada orang-orang yang taat khususnya. Allah cinta kepada orang-orang yang taat, sangat cinta. Wal mutaqarribu ilaihim binasrihi lahum wa ma'unatih. Dan Allah dekat dengan mereka dengan pertolongannya. Ya. Dan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna dari al-wadud. Allah sangat penyayang terhadap orang-orang yang taat. Maka di sini menetapkan sifatul wuddilillah. Sifat penyayang bagi Allah Subhanahu wa taala, yang konsekuensinya adalah Allah akan menolong dia dan Allah akan senantiasa memberikan bantuan kepadanya. Ini makna yang pertama, fa'ul bimakna fa'il, wadud makna al-wadu. Wa imma min fa'ulin bimakna maf'ul. Kemungkinan yang kedua, al-wadud maknanya adalah al-maudud. Jadi bentuknya isim maf'ul. Fayakunu makna, maka maknanya adalah al-maududu likathrati ihsanih. Allah yang dicintai, Allah yang disayangi karena demikian banyaknya perbuatan baik yang Allah berikan pada hamba ini. Kebaikan-kebaikan Allah sangat banyak. Al-mustahiqu li ayyawaddahu khalqu. Sehingga karena banyaknya kebaikan Allah, merupakan hak bagi Allah untuk disayangi oleh makhluknya, dicintai oleh makhluknya. Fayabuduhu wa yahmadu. Maka mereka pun menyembahnya dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari al-wud. Wa amma qawluhu bismillahirrahmanirrahim wa ma ba'daha minal ayat. Dan ayat-ayat yang setelahnya, faqad tadammanat itsbata asma'ihir rahman war rahim. Di dalamnya terkandung penetapan nama-nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa itsbata sifatai Ar-Rahmati wal Ilm. Menetapkan dua sifat Allah, yaitu sifatul rahmah dan sifatul ilm. Wa qad taqaddama fi tafsiri bismillahirrahmanirrahim al-kalamu ala hadainil ismain. Sudah dibicarakan tentang makna dua isim ini, dua nama ini. Wa bayanul farqi bainahuma, dan penjelasan terhadap perbedaan antara kedua nama tersebut. Wa anna awwalahuma dalun ala sifatiz zat, bahwa yang pertama yaitu Ar-Rahman menunjukkan sifat zat milik Allah, yakni sifat yang lazim bagi Allah. Wa tsani dalun ala sifatil fi'li, sedangkan yang kedua Rahim adalah sifat fi'liyah yang menunjukkan mutaaddi, ya, sifat mutaaddi, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tabi'a ikhwan ila huna yang kita bacakan. Tafadhalu hafidhukumullah.